السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين سهرمتي، kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Aqidah At-Tahawiyah yang disusun oleh Syekh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, disyarah oleh muridnya yaitu Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Yang keduanya termasuk dari madhab Hanafi, pengikut Abu Hanifah, An-Nu'man rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Tetapi perlu dicatat, setiap para ulama yang disebut dengan nisbah madhabnya, apakah Hambali ataupun Hanafi ataupun Syafi'i ataupun Maliki, mereka semua tidak ada yang mengajarkan taklid. Artinya, jangan dianggap bahwa mereka taklid kepada Abu Hanifah, atau yang Hambali taklid pada Imam Ahmad, atau yang Syafi'i taklid pada Imam Syafi'i. Tidak. Disebut dengan julukan-julukan tadi, apakah Syafi'i atau Hambali, ataupun Hanafi atau Maliki, karena mereka diajari, dibimbing pertama kalinya dengan madhab tersebut. Sampai ketika mereka menjadi alim, mujtahid, maka mereka berijtihad, tidak bertaklid. Ini semua karena mereka sepakat taklid adalah haram. Sehingga mereka setelah memiliki ilmu, setelah mereka bisa berijtihad sendiri, maka mereka pun berijtihad sendiri. Sehingga mereka masih sedikit banyak terpengaruh dengan madhab asalnya, tetapi tetap mereka adalah orang-orang yang mencari dalil Quran wa sunnah, riwayat-riwayat yang sahih, dan mereka mengambil dari asar-asar para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, tidak taklid kepada siapapun. Baik. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Wa aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih. Masih berkait dengan pembahasan takdir. Berkata Abu Ja'far sahibul matan, aslul qadari sirrullah ta'ala fi khalqih, bahwasanya asalnya yang namanya takdir adalah rahasia Allah. subhanahu wa ta'ala fi khalqih, pada makhluk-makhluknya. Lam yattali' alaihi dhalika malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak diperlihatkan takdir-takdirnya itu kepada siapapun, tidak kepada malaikat yang didekatkan, tidak pula kepada nabi yang diutus. Artinya rahasia-rahasia takdir yang sudah Allah tentukan tidak diketahui oleh malaikat manapun dan tidak diketahui oleh nabi manapun. Wa ta'ammuq wa nadhar fi dhalika dhari'atul khudlan wa sulamul hirman wa darajatul tughyan. Sedangkan berdalam-dalam dalam masalah takdir dan pembahasan-pembahasan yang bertele-tele, dari atul khuzlan, akan membawa kepada kerendahan. Wasullamul hirman, akan membawa kepada terhalangnya dia dari pemahaman yang benar. Wadarajat at-tughyan, dan merupakan tangga yang membawa kepada sesuatu yang melampaui batas. Tughyan. Tidak diajarkan untuk memperdebatkan masalah takdir. Tidak diperintah untuk memperdebatkan masalah takdir. Falhadharu, hendaklah hati-hati. Kullal hadhar, dengan sebenar-benarnya hati-hati. Min dhalik, dari perkara yang demikian. Nadharan wa fikran wa waswasatan. Hati-hati dari pembahasan-pembahasan, perdebatan-perdebatan yang berlebihan dalam masalah takdir. Apakah pikiran atau pandangan atau waswasa, hati-hati. Fa inna Allah Ta'ala tawa ilma al-qadari an anamih. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menggulung, menutup ilmu takdir ini dari makhluk-makhluk yang bernama manusia. Ditutup oleh Allah, digulung oleh Allah, tidak diketahui oleh siapapun. Wa nahahum an maramih, dan mereka dilarang untuk menebak-nebak. Dilarang, haram untuk menebak-nebak. Kira-kira saya takdirnya apa? Nanti kira-kira saya jodohnya siapa? Ini haram hukum. Naha an maramih, Allah melarang. Dan juga Rasulullah SAW melarang untuk kita menebak-nebak takdir. Sudah, jawab dengan simpel, itu rahasia Allah. Jawab dengan tegas, itu rahasia Allah SWT yang tidak diketahui oleh siapapun. Siapa yang memaksa-maksanya mempelajari, mencari-cari, menebak-nebak dan seterusnya, dengan cara apapun, ujung-ujungnya dia tersesat. Ujung-ujungnya dia dhal. Kama qala ta'ala fi kitabih, sebagaimana Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'al, wahum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini dan begitu. Wahum yus'alun, tetapi mereka lah yang akan ditanya. Qanifirin a'azakumullah, orang yang melampaui batas. Dalam membahas masalah takdir, ada berapa jenis? Jenis pertama yang tadi sudah disinggung, yaitu membahas tentang kira-kira apa takdir kita. Jadi apa kira-kira? Jadi tukang ramal, jadi dukun, jadi apa lagi? Segala macam cara. Ada yang dengan memelihara burung gelatik, ngambil kartu, oh nasib kamu begini. Ada yang dengan romel, tau romel? Hasir. Coret-coret, ditusuk-tusuk dengan satu kayu, kemudian ditebak, oh kamu nasibnya begini. Maka orang yang demikian dijuluki dengan tukang ramal. Dari kata romel, pasir tadi. Ada lagi yang dengan bantuan jin, orangnya disebut dukun. Ada lagi dengan berbagai macam alat-alat modern. Masya Allah. Kamu direkam pakai komputer, kemudian dilihat auranya merah, kuning, hijau. Oh berarti kamu bakalnya begini, bakalnya begitu. Tahu dari mana? Sudahlah. Ucapkan dengan kalimat yang tegas, amantu billah wa rasulih. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan takdir itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin diketahui dengan apapun, dengan ilmu-ilmu kuno ataupun ilmu-ilmu modern. Apakah dengan ramal, dengan pasir, dengan burung gelatik, ataupun dengan bintang-bintang, ataupun dengan komputer apapun, tetap gak bisa. Al-qadaru sirrullah ta'ala. Al-qadar sirrullah, takdir itu rahasia Allah. Maka pembahasan-pembahasan tadi disebut dengan pembahasan yang melampaui batas dalam masalah takdir. Jenis pertama. Ada yang jenis kedua. Pembahasan yang melampaui batas juga masalah takdir. Apa itu? Membahas kenapa kau ditakdirkan begini? Kenapa kau ditakdirkan begitu? Kenapa Allah ciptakan syaitan, iblis? Kenapa Allah takdirkan Adam keliru makan buah khuldi? Coba kalau enggak, kita semua di surga. Apa ini? Sama. Ini juga pembahasan-pembahasan yang tidak perlu dibahas. Kenapa? Jawabannya sama dengan yang tadi persis. Al-qadaru sirrullah. Takdir itu rahasia Allah. Allah takdirkan adanya iblis yang menggoda Adam. Dan Allah takdirkan Adam melakukan kesalahan, memakan buah khuldi, dan kemudian Allah takdirkan Adam turun ke bumi. Itu semua rahasia Allah yang kamu gak akan tahu dan gak akan paham. Gak perlu membahas-bahas kenapa ya, kenapa ya, kenapa ya. Apakah kamu berharap turun wahyu? Kemudian Allah menjawab, aku menakdirkan begini karena ini. Begitu. Kamu jadi nabi, dapat wahyu. Gak mungkin, nabi sudah tertutup dengan nabi terakhir, khatamun nabiyyin la nabiyya ba'da. Penutup para nabi, enggak ada lagi nabi setelahnya. Kalau enggak ada nabi setelahnya, maknanya enggak akan ada ayat lagi setelahnya. Maknanya enggak akan ada wahyu lagi yang menjawab pertanyaanmu, sehingga enggak perlu mempertanyakan perbuatan Allah. Enggak perlu mempertanyakan apa yang Allah takdirkan, apa yang sudah terjadi. Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Apa yang Allah takdirkan adalah kehendak Allah. Apa yang Allah kehendaki, Allah kerjakan. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah enggak ditanya kenapa berbuat begini, kenapa berbuat begitu, tetapi mereka yang akan ditanya. Lihat ikhwan fillah na'udzubillah. Pertama, pembahas tebak-nebak takdir saya apa ya? Takdir sesat. Yang kedua mempertanyakan, kenapa kau takdirkan begini, kenapa takdirkan begitu. Yang akhirnya sesat juga. Bahkan sesatnya lebih mengerikan, menyalahkan Allah. Harusnya Allah begini, harusnya Allah begitu. Mestinya ditakdirkan begini, jangan takdirkan begitu. Kok ngatur? Sok tahu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak ditanya berbuat apa, bebas bagi Allah. Wallahu fa'alun lima yurid. Allah Maha melakukan apapun yang dikehendakinya. Kamu tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki olehmu, enggak bisa. Harus taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Harus taat pada aturan halal wal haram. Adapun Allah fa'alun lima yurid. Enggak ada yang berhak mengatur Allah. Enggak ada yang berhak untuk membuat Allah begini, Allah enggak bisa. Allah bebas dan Allah maha kuasa mutlak. Ini mana ayat? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Pembahasan yang melampaui batas dalam masalah takdir yang ketiga adalah membahas masalah takdir tanpa ilmu. Tanpa qala Allah, qala Rasul, tanpa dalil-dalil. Yaitu dengan modelnya ahlul kalam, ahlul filsafat, dan kemudian memperdebatkannya. Ini juga sama. Membuat kesesatan. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya melihat orang yang bertikai dalam masalah takdir. Maka Rasulullah SAW marah sampai mukanya memerah. Urat lehernya terlihat. Beliau menyatakan, bukan untuk ini kalian diperintahkan. Bukan untuk memperdebatkan masalah takdir. Bukan untuk memperdebatkan masalah qada wal qadar. Yang namanya takdir rahasia Allah diimani titik. Saya percaya, kami beriman bahwa semua sudah tentukan. Selesai. Nah, berarti besok takdir saya apa? Tidak tahu. Kita berusaha masing-masing, beramal, bersungguh-sungguh. Entah apa yang sudah Allah takdirkan, kita berharap semoga kebaikan. Kita berharap semoga yang ditakdirkan untuk kita adalah kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Selesai. Harapkanlah harapan-harapan yang baik pada Allah SWT. Selesai. Enggak perlu diperdebatkan. Maka dikatakan di sini, faman sa'ala lima fa'al faqad radda hukmal kitab. Barang siapa yang mempertanyakan kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu, berarti dia telah menolak hukum kitab Al-Quran. Telah menentang Al-Quran. Waman radda hukmal kitab, dan barang siapa yang menolak, menentang hukum kitab Al-Quran, kana minal kafirin, maka dia menjadi orang-orang kafir. Ini ucapan Abu Ja'far Thahawi rahimahullah, bahwasanya takdir itu rahasia Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak perlu memperdebatkannya, tidak perlu mempertanyakannya, enggak perlu menebak-nebak, membahas-bahasnya. Enggak perlu. Allah tidak ditanya kenapa dia berbuat, tapi kalian yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Dengan ayat ini kata beliau, faman sa'ala, siapa yang mempertanyakan lima fa'al, siapa yang mempertanyakan tentang Allah, kenapa kok Allah berbuat begini, kenapa kok Allah berbuat begitu, faqad radda hukm al-kitab, maka dia telah menolak hukum al-kitab. Hukum al-kitab apa? La yus'al amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya, tidak bisa ditanya kenapa begini, kenapa begitu, tidak bisa. Maka kalau ada orang yang mengucapkan seperti itu, imma jahilun wa imma kafir. Imma jahil wa imma kafir. Bisa jadi dia bodoh, atau kalau tidak dia kafir. Menentang hukum Al-Quran. Hukum Al-Quran tidak boleh mempertanyakan perbuatan Allah. Perbuatan Allah pasti adil. Allah mengazab orang kafir dengan keadilannya. Allah memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin juga dengan keadilannya. Dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Qul inna a'udzubikumullah. Sehingga mulai hari ini, enggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan bodoh. Kenapa sih Pak Ustaz? Abu Thalib kok enggak diberi hidayah? Kan orang baik, membela Nabi dan sebagainya. Loh, saya mau jawab apa? Pertanyaan seperti ini. Lo tanya sama Allah. Dan itu dilarang kamu mempertanyakan seperti itu pada Allah Ta'ala. Kamu yakini pasti ada hikmah di balik itu. Kamu yakini pasti Allah SWT memiliki hikmah dan keadilan. Kenapa memberi hidayah si fulan? Dan kenapa tidak memberi hidayah kepada si fulan? Tidak perlu mempertanyakan. Saya pernah marah dengan pertanyaan sejenis itu. Sampai saya diredakan oleh beberapa teman saya. Ustaz. Dia orang awam, satu orang baru. Oh, sudah tak marahi sampai melotot saya. Itu orang baru, saya tak ngerti. Sebab itu mempertanyakan namanya. Menganggap bahwa Allah salah, kamu yang benar. Coba kalau saya akan kasih hidayah Abu Thalib. Kan orang baik. Astagfirullah. Itu namanya kufur. Kufur sekufur-kufurnya. Kamu merasa lebih alim dari Allah. Kamu merasa lebih adil, lebih hebat, lebih baik, lebih bagus, lebih sempurna dalam menakdirkan. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu kekurangan ajaran namanya. Maka lihat ucapan beliau. Ucapan Abu Ja'far. Faman sa'ala lima fa'al, faqad radda hukmal kitab. Wa man radda hukmal kitab, kana minal kafirin. Kita lihat syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Aslul qadari sirullahi fi khalqih, wa huwa kaunuhu awjada wa afna, wa afqara wa aghna, wa amata wa ahya, wa adalla wa hada. Bahwa inti dari takdir adalah rahasia Allah pada makhluk-makhluknya, yaitu keadaan Allah Subhanahu wa taala. Awjada wa afna, mengadakan sesuatu dan menghilangkan sesuatu. Jadi menciptakan sesuatu dan juga menghancurkan sesuatu yang lain. Wa afqara wa aghna, membikin fakir yang satu menakdirkan kaya orang yang lain. Wa amata wa ahya, mematikan yang satu menghidupkan yang lain. Wa adalla wa hada, menyesatkan yang ini memberikan hidayah yang itu. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allah menakdirkan dengan keadilannya dan hikmahnya. Qala Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajhah. Ada kalimat wa karramallahu wajhah, dan ini sering digandengkan khusus pada Ali bin Abi Thalib, yang artinya karramallahu wajhah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Adapun riwayat pengkhususan istilah ini untuk Ali bin Abi Thalib tidak ada asalnya, enggak ada riwayatnya, enggak ada dalilnya. Maka yang paling afdal untuk mengucapkan terhadap Ali bin Abi Thalib seperti mengucapkan pada sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu taala anhu. Apalagi riwayat-riwayat yang mereka bikin, riwayat Syiah atau riwayat orang-orang sesat yang menyatakan karramallahu wajhah itu gara-garanya ketika Ali bin Abi Thalib mau diadili begini dan begitu, katanya ada sahabat yang tahu bahwa Ali mukanya sangat suci terjaga sehingga dia membuka auratnya supaya Ali memalingkan wajahnya. Qanibrina azakumullah. Ini adalah riwayat yang batil. Enggak mungkin seorang sahabat yang mulia membuka auratnya di hadapan manusia, enggak mungkin, mustahil. Enggak ada tanda-tandanya, enggak ada bukti-buktinya, enggak ada riwayat-riwayatnya, enggak ada sanadnya. Maudhu', palsu, kisah-kisah kosong. Sejak itu Ali bin Abi Thalib disebut karramallahu wajhah. Itu enggak ada. Qala Ali radhiyallahu taala anhu wa arda. Al-qadaru sirullahi falanakshifuh. Bahwa takdir itu rahasia Allah, maka kita tidak bisa menyingkapnya. Tapi sayang riwayat ini lemah dari Ali bin Abi Thalib. Di antara rawinya ada yang diperbincangkan hafalannya, bahkan dikatakan kadzib, pendusta. Qul inna a'udzubikumullah. Itu pun dengan lafaz yang agak berbeda. Al-qadaru sirullah falas tukallifu. Bukan falanakshifu, tetapi jangan memberat-beratkan diri, memaksa-maksakan diri. Bahwa takdir rahasia Allah, maka janganlah kalian memberat-beratkan diri kalian. Jangan memaksa-maksakan diri kalian. Ini yani untuk menyingkapnya. Wa nizaa' bainan naasi fi mas'alatil qadri masyhur. Sedangkan perdebatan, pertikaian umat manusia dalam masalah takdir itu sangat terkenal, masyhur, pertikaian manusia. Walladzi 'alaihi ahlu sunnah wal jamaah, adapun yang dipegang, diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah adalah anna kulla syai'in biqada'illahi wa qadarih, bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah azza wa jal, sudah diputuskan ketentuan-ketentuannya. Wa anna Allah ta'ala khaliq af'alil ibad, dan Allah subhanahu wa ta'ala sudah menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Allah maha menciptakan segala sesuatu. Alaysa kadzalik? Siapa yang tidak percaya maka dia kafir. Allah maha menciptakan segala sesuatu. Amanna, aman nabi. Kita beriman padanya bahwa Allah maha menciptakan segala sesuatu. Taib kalimat kedua, bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini ciptaan Allah. Benar? Benar. Siapa yang tidak percaya maka dia kafir. Bahwa segala apa yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kalau sudah diimani secara global, kenapa kok susah mengimani secara rinci bahwa perbuatan kita pun sudah diciptakan oleh Allah? Iya toh? Segala sesuatu di alam ini sudah diciptakan oleh Allah. Dan semua yang ada di alam semesta ini, apa yang terjadi, apa yang tercipta, apa yang terbentuk, apa yang muncul dan hilang, semuanya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi pada kamu dan saya juga ditakdirkan oleh Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan juga apa yang ada pada diri-diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak lihat? Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jantung yang ada dalam hati kalian berdetak dengan takdir dari Allah. Kalau Allah takdirkan berhenti, maka berhenti dia kapanpun Allah kehendaki. Maka tangan kita ketika mengambil sesuatu, meletakkannya di tempat lain, itu pun dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bergeraknya lidah terucap kalimat, itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Qanibina azakumullah. Maka segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah berita dari Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai', sesungguhnya segala sesuatu, khalaqnahu biqadar, kami ciptakan dengan takdir, kata Allah. Atau ayat lain, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menakdirkannya dengan takdir. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Sehingga Imam Bukhari rahimahullah punya kitab khusus dengan judul Khalqu Af'alil Ibad. Khalqu Af'alil Ibad, penciptaan perbuatan para hamba. Penciptaan perbuatan para hamba menunjukkan takdir bahwa perbuatan para hamba sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Allah taala yuridul kufra minal kafir wa yasha'uh. Maka akidah ahlu sunnah mengimani, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki terjadinya kekafiran pada orang kafir. Allah menghendaki terciptanya, menghendaki terjadinya. Wa la yarda li'ibadihi al-kufr, tapi Allah tidak ridha kekafiran. Wa la yuhibbuhu, dan Allah tidak suka kekafiran. Fa yasha'uhu kaunan, maka Allah takdirkan secara takdir dan Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai secara agama. Dan bagi Allah bisa Allah menciptakan sesuatu yang Allah sendiri tidak ridha, tapi Allah ciptakan. Kenapa? Tidak perlu kita pertanyakan kalimat kenapa. Allah sudah menjawab bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Ahkamul hakimin. Ada hikmah di balik itu semua. Ada hikmah di balik itu semua. Kalau Allah tidak takdirkan orang-orang kafir itu ada, apa ada jihad? Bismillah. Tidak ada jihad. Apa ada dakwah? Tidak ada dakwah. Kalau Allah tidak ciptakan iblis, apa fungsinya para rasul diutus? Hikmah-hikmah yang sangat banyak yang kita ketahui hanya sedikit. 99,99999% kita gak tahu. Allah yang maha tahu. Sehingga jangan sombong. Kenapa kau diciptakan begini? Kenapa kau diciptakan begitu? Jangan. Yakin apa yang Allah takdirkan pasti yang paling adil. Kau muslimin yang saya hormati. Maka di sini akidah ahlus sunnah wal jamaah beriman kepada takdir baik dan buruknya. Segala sesuatu sudah diciptakan. Segala sesuatu sudah ditakdirkan. Tetapi tetap yang baik kita katakan baik, yang jelek kita katakan jelek. Yang diridhoi oleh Allah kita katakan diridhoi, dan yang dibenci oleh Allah kita katakan itu dibenci oleh Allah. Walaupun kita tahu dua-duanya adalah takdir Allah. Walaupun kita yakin kedua-duanya qada wal qadar dari Allah SWT. Jangan seperti Jabriyah, katanya beriman pada takdir. Kita beriman pada takdir, semua ini takdir dari Allah. Maka gak perlu dicerca orang yang berbuat dosa, karena perbuatannya diciptakan oleh Allah kok. Gak perlu dipuji orang yang berbuat amal saleh, karena perbuatannya itu juga takdir dari Allah. Maka yang baik dengan takdir, yang jelek juga dengan takdir, berarti yang baik dan yang jelek sama. Astagfirullahaladzim. Maka aliran ini aliran sesat kafir Jahbriyah. Jabriyah. Kenapa dikatakan kafir? Karena menentang syariat Allah seluruhnya. Orang mukmin dengan orang kafir dianggap sama oleh mereka. Sama. Orang kafir, kafirnya karena takdir Allah. Orang mukmin, mukminnya karena takdir Allah. Sama. Gak perlu dipuji yang ini, gak perlu dicerca yang itu. Sama semua. Berarti semua manusia taat semua kepada Allah. Yang kafir sedang taat mengikuti takdir Allah. Jadi kafir. Yang mukmin sedang taat mengikuti takdir Allah. Berarti ini menentang ucapan Allah SWT. Afanat alul muslimin kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan muslimin dengan mujrimin? Ini kata Allah SWT. Jangan menolak takdir seperti Qadariyah dan Mu'tazilah. Tetapi jangan pula menerima takdir kemudian menolak syariat seperti Jabriyah. Ala wa khalafa dhalika al-qadariyatu wal-mu'tazilah. Aqidah ahli sunnah ini, mengimani takdir baik dan buruknya, tetapi tetap menerima syariat, ini ditentang, diselisihi oleh aliran Qadariyah, dan juga lawannya aliran Jabriyah, dan juga aliran Qadariyah yang dalam bentuk Mu'tazilah. Pengikutnya Wasil Ibn Atha. Mu'tazilah. Wa za'amu anna Allah sya'al iman minal kafir walakin al kafir sya'al kufur. Kata Mu'tazilah bahwa Allah menghendaki keimanan pada orang kafir, tapi orang kafirnya menghendaki kekufuran. Paham maksudnya? Ini orang-orang kafir ini bukan ditakdirkan kafir oleh Allah. Allah inginnya menakdirkan dia mukmin. Tetapi si kafir tadi lebih memilih kekafiran. Mu'tazilah. Maksudmu kehendak Allah dengan kehendak dia, ternyata yang terjadi kehendak dia. Begitu kan? Astagfirullahaladzim. Betapa kafirnya kamu. Allah menghendaki dia mukmin, tapi gak bisa. Gitu kan maksudnya? Dianya menghendaki kekafiran. Berhasil. Berarti orang tadi lebih hebat dong dari Allah. Takdirnya berhasil. Qadariyah. Ucapan-ucapan Qadariyah, ucapan-ucapan Mu'tazilah, intinya adalah menentang kekuasaan Allah. Menentang bahwa Allah maha kuasa, maha menakdirkan. Ditentang oleh mereka. Demikian pula ucapan Mu'tazilah yang menyatakan yang namanya takdir, inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Kami ciptakan segala sesuatu dengan takdir. Maksudnya ketentuan-ketentuan. Batu jatuhnya ke bawah. Air mengalirnya ke tempat yang lebih rendah. Itu takdir. Adapun si fulan, mukmin, si fulan kafir. Itu gak ditakdirkan oleh Allah SWT. Man ibn a'azakumullah. Menyempitkan. Menyempitkan sesuatu yang luas. Padahal Allah katakan, kulla syai, segala sesuatu. Segala sesuatu luas sekali. Segala sesuatu diciptakan dengan takdir. Tetapi Mu'tazilah menyatakan, enggak semuanya, yang ini saja. Kalau batu jatuhnya ke bawah, kalau air mencari tempat yang lebih rendah, itu takdir dari Allah. Sudah tentukan oleh Allah. Tetapi kalau si fulan, apakah dia mau beramal soleh atau beramal jelek, itu bukan takdir dari Allah. Terus dari siapa? A'ilahum ma'allah. Apakah ada Tuhan lain bersama Allah? Kalau bukan takdir Allah, lantas takdir siapa? Konsekuensinya, mereka akan menganggap ada penentu lain selain Allah SWT. Itu mengerikan sekali. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.